selalu mempesona seperti suara yang berpadu di saat angin berhembus. Bila mengetahuinya, mungkin saja tiada warna biru gemilang menghiasi alam rinduku, karena kau senantiasa aku jamah. Ketika mentari pun datang, sinar dan bayang bersenda gurau. Kulihat di sekelilingku sukaria. Serasa ku dapatkan menang sambil menikmati sendamu. Kesadari di sana kamu.